Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-21 dari bulan Sya'ban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 6 Mei 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca ahadis yang tercantum di dalam Umdatul Ahkam, merupakan karya dari seorang imam Al-Allamah Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang kedua yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah pada babul mawaqit, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjelaskan bahwasanya nisa'us sahabah berangkat menuju masjid Nabi alaihi salatu wassalam mutalaffifat, membalut aurat-aurat mereka tanpa ada satu bahagian pun yang terlihat kecuali bahagian mata, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam rangka menghadiri salatul fajr secara berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan setelah mereka menyelesaikan salat tersebut langsung kembali ke rumah-rumah mereka. Artinya setelah hajat yang mereka keluar karena hajat tersebut telah tertunaikan, maka mereka yakni nisa'us sahabah langsung kembali ke rumah-rumah mereka, menunjukkan kepada kita adab yang ada di sisi nisa'us sahabah. Dan yang menjadi syahid dari pembahasan ini adalah ketika mereka yakni para nisa ussahabah keluar dari masjid Nabi alaihi salatu wassalam, ma ya'rifuhunna ahadun, tidak ada seorang pun yang mengetahui, minal ghalas, karena masih sangat gelap, tidak dikenal siapa si fulanah dan siapa ummu fulan. Maka dari riwayat tersebut menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan salatul fajr di awal waktu. Dan telah kita sebutkan pula hadis yang berkaitan dengan asfiru bil fajr, salatlah al fajr dalam keadaan sudah ada cahaya pada langit, yang menjadi pembahasan pada pertemuan yang lalu dalam menjamak, menggabungkan antara riwayat yang ada telah dijelaskan dengan dua cara jamak yang dinukilkan oleh para ulama as-salaf, terkhusus ulama al-fuqaha dalam pembahasan ini. Kita masuk kepada hadis yang ketiga, al-hadithu thalith atau hadis ke-46 dari yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah, an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia Jabir ibnu Abdullah. Qal, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah, adalah Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan salat zuhur bil hajirah. Al hajirah disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah di dalam beberapa riwayat makhtutah, di dalam beberapa nuskhah, al-hajirah hiya syiddatul harri ba'da az-zawal, teriknya matahari setelah matahari tersebut sudah tergelincir dari pertengahan langit, artinya sudah masuk waktu zuhur di awal waktu. Jadi setelah tergelincir matahari tersebut, langsung dilaksanakan sholatul zuhur oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ini secara global yang insyaallah ta'ala akan kita rinci pada pembahasannya. Wal asra wasyamsu naqiyah, dan beliau melakukan sholat al-asr dalam keadaan matahari naqiyah, masih sangat terang, tidak tercampur rona-rona merah yang menunjukkan sudah mendekati ghurubu syams, mendekati terbenamnya matahari. La, beliau melaksanakan sholatul asr pun di awal waktu ketika matahari masih terang-terangnya, masih terik-teriknya. Wal maghriba idza wajabat, dan beliau melaksanakan sholatul maghrib idza wajabat, ketika matahari ay gharabat, telah terbenam. Wal isya'a ahyanan wa ahyanan, dan melaksanakan sholatul isya terkadang seperti ini dan terkadang seperti itu. InsyaAllah ta'ala akan kita jelaskan. Iza ra'ahum ijtama'u ajjal, jika Nabi alaihi salatu wassalam melihat kaum muslimin, melihat sahabat-sahabat beliau telah berkumpul di masjid beliau alaihi salatu wassalam, ajjal, beliau menyegerakan sholatul isya tersebut. Wa idza ra'ahum abta'u akhar, dan ketika beliau alaihi salatu wassalam melihat para sahabat beliau mengakhirkan, ingin memperlambat sholat isya tersebut, maka beliau pun mengakhirkan sholatnya. Wassubha kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas, dan ketika waktu al-fajr, waktu subuh, adalah Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan, menunaikan salat al-fajr dalam keadaan langit masih gelap. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam nomor hadis ke-560 dan Al-Imam Muslim dalam nomor hadis ke-646. Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, dari riwayat ini, riwayat Jabir Ibni Abdullah, menunjukkan kepada kita beberapa pelajaran penting, beberapa faedah. Di antaranya adalah yang pertama, An-Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan sholat lima waktu di awal waktu, yaitu faedahnya apa yang telah disebutkan oleh para ulama al-fuqaha, afdaliyatul mubadarah bisolati fi awwali waktiha ma'ada al-isya, afdaliyah, keutamaan seorang yang menunaikan salat-salat wajib di awal waktunya terkecuali salatul isya, karena salatul isya memiliki pembahasan tersendiri. Kemudian faedah yang kedua, dalam riwayat ini Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan kepada kita bahwasanya An-Nabi alaihi salatu wassalam sejak salat zuhur, al-asr, al-maghrib, dan al-isya dilakukan di awal waktu, yang mana awal waktu dari salatul zuhur adalah ketika zawalu syams, matahari telah tergelincir. Jadi ketika di atas, tepat di atas langit, matahari tepat berada di tengah langit, ini adalah satu waktu yang dilarang untuk kita melakukan sholat. Ketika tergelincir, sudah sedikit bergerak, maka itu adalah waktu masuknya waktu zuhur. Ketika itulah yang disebut dengan al-hajirah, yakni syiddatul har. Ketika itu matahari sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya, itulah waktu awal dari sholat al-zuhur. Dan ketika terus bergerak matahari menuju arah terbenamnya, akan ada satu waktu di mana matahari terposisikan sebagai waktu waktu, tanda waktunya masuk sholatul asr, yaitu ketika bayangan seseorang atau satu benda apapun itu sama dengan benda aslinya. Jadi panjangnya bayangan sama dengan benda aslinya. Tinggi kita misalkan 170. Di waktu itu, waktu sholatul asr, masuknya al-asr, bayangan sama persis. Panjangnya bayangan tersebut adalah 170 cm. Begitu ya benda-benda yang lain. Misalkan kita membuat sebuah tongkat yang tingginya 50 cm. Pada saat tongkat ini, apakah besi, kayu, dan yang semisalnya, belum memperlihatkan bayangan yang sama dengan tingginya 50 cm, berarti belum masuk waktu al-asr. Ada di beberapa ma'ahid ahlu sunnah yang menggunakan cara ini untuk menentukan waktu masuknya sholat-sholat wajib. Jadi ada satu tempat yang mereka memang membuat, mendesain sebagaimana mestinya, tongkat itu atau besi tersebut tegak lurus ke atas dan bagian bawahnya datar. Jadi ketika tepat matahari di atas, di pertengahan langit, tepat matahari di pertengahan langit, maka benda itu tidak akan memiliki bayangan, sama persis. Dan ketika matahari sudah bergerak, sudah tergelincir tadi, zawalu syams tadi, maka bayangannya akan sudah mulai terlihat. Itulah waktu pertama atau waktu awal dari sholat adzuhur. Yang semacam ini dulu sempat ada di Ma'ahad Balikpapan, dulu awal-awal, tapi sekarang kelihatannya sudah dibongkar karena pembangunan yang luar biasa sekarang, perubahan yang drastis. Dan beberapa ma'ahad di Jawa juga masih menggunakan metode ini untuk meyakinkan al-mu'adzin bahwasanya waktu al-asr telah masuk, waktu al-zuhur pun telah masuk. Maka ketika sedikit terlihat bayangan sudah ada, itu masuk waktu zuhur. Nanti kalau tinggi tongkat tadi, besi tadi 50 cm dan jumlah bayangannya, tinggi bayangannya juga 50 cm, artinya sama dengan tingginya tongkat tersebut, maka menunjukkan masuknya waktu al-asr. Inilah awal waktu salat al-asr, yang mana waktu tersebut terus berjalan sampai mendekati waktu al-maghrib. Sudah kita jelaskan secara global pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya awal masuknya waktu zuhur adalah zawalu syams. Akhir dari waktu salat zuhur adalah ketika masuknya salatul asr. Maka diperbolehkan antara jarak ini seorang melakukan sholat-sholat wajib, sholat-sholat al-maktubah. Tapi keadaan Nabi alaihi salatu wassalam adalah melaksanakan sholat al-maktubah di awal waktunya. Maka ini yang disebut sebagai al-afdhaliyah, sesuatu yang utama. Wal-asr wasyamsu naqiyah. Dan pada saat sholatul asr awal waktunya ketika, seperti yang saya isyaratkan tadi, ketika bayangan sudah sama persis dengan bendanya, dan pada saat itu matahari masih sangat terang, belum tercampur dengan rona-rona merah, belum tercampur dengan akan terbenamnya matahari. Jadi masih sangat terang, masih di pertengahan siang, menjelang sore hari. Begitu pula al-maghrib, ketika matahari telah terbenam, yang itu merupakan akhir dari waktu sholatul asr, yang di situ Nabi SAW melaksanakannya. Yang mana sholatul maghrib ini secara khusus adalah sebuah sholat yang senantiasa dikejar oleh Nabi SAW, begitu pula sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Karena al-maghrib ini merupakan satu sholat yang paling singkat. Awal waktu maghrib adalah ketika terbenamnya matahari, dan akhirnya ketika rona-rona merah yang ada di langit sudah tidak nampak, sudah tidak terlihat. Maghrib syafaqil ahmar. Ini akhir waktu dari sholat al-maghrib. Sangat singkat sekali. Oleh karenanya Nabi SAW dan sahabat-sahabat beliau senantiasa menunaikan sholatul maghrib di awal waktu. Berbeda dengan sholatul isya yang setelahnya. Wal isya ahyanan wa ahyanan. Ay ahyanan ajjal wa ahyanan akhar. terkadang beliau segerakan, terkadang beliau akhirkan. Dan yang afdal, yang lebih utama adalah ketika diakhirkannya pelaksanaan salatul isya secara berjamaah, jika para makmum tidak merasa al-masyaqqah, tidak merasakan keberatan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diisyaratkan oleh Jabir ibn Abdullah, idza ra'ahum ijtama'u, kalau beliau masuk ke dalam masjid dan melihat sudah ada makmum, sudah ada kaum muslimin, sudah ada sahabat-sahabat beliau, maka beliau ajal menyegarakan masuknya waktu isya, langsung ditunaikan salat isya secara berjamaah. Wa idza ra'ahum abta'u, kalau beliau alaihi salatu wasallam masih melihat mereka nanti masih di rumah, jadi azan telah dikumandangkan di awal waktunya. Kalau yang namanya azan tetap dikumandangkan pada waktunya masing-masing, al-fajr ketika terbitnya al-fajr, yakni salat subuh ketika terbitnya al-fajr, begitu pula az-zuhur ketika zawalu syams, tergelincirnya matahari, al-asr ketika bayangan sama persis seperti bendanya, al-maghrib ketika ghurubus syams, terbenamnya matahari, dan al-isya ketika maghrib syafaqi al-ahmar, hilangnya rona merah dari langit-langit dunia. Itu waktu al-adhan. Berbeda dengan waktu pelaksanaan salat. Waktu iqamatus salah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khususnya pada salatul isya diakhirkan. Jadi beliau ketika melihat di masjid beliau, karena masjid beliau sangat dekat dengan rumah beliau, jadi sangat mudah memantau apakah jamaah sudah berkumpul ataukah belum. Ketika belum berkumpul, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengakhirkan salatul isya. InsyaAllah ta'ala akan kita bawakan kalam atau ucapan dari para ulama yang berkaitan dengan hal ini. Wassubha, dan waktu al-fajr, kana Nabiyyu alaihi salatu wassalam yusalliha bighalas, mengerjakan salat al-fajr ketika langit dunia masih dalam keadaan gelap. Gelapnya langit dunia ini tercampur dengan terbitnya cahaya al-fajr, yakni al-fajr as-sadiq. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang menjadi faedah yang berikutnya, yaitu faedah yang ketiga, adalah al-isya disunnahkan untuk diakhirkan pelaksanaannya. Apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, Syekh Suyukhina, wa fihi anna al-isya'a yambaghi mura'atul ma'mumina fiha, wajib bagi seorang imam untuk memperhatikan keadaan ma'mumin, keadaan kaum muslimin yang akan melaksanakan salat al-isya tersebut. Wa ta'khiruha idza lam yashuq 'alal mu'minin, dan mengakhirkan salat isya tersebut kalau tidak memberatkan makmum, kalau tidak memberatkan kaum muslimin. Jadi sangat berkaitan erat dengan al-masyaqqah. Dan al-masyaqqah tajlibut taisir. Masyaqqah itu akan melahirkan sebuah kemudahan. Jika di akhir waktu akan menyulitkan para makmumin, maka salat di awal waktu itu adalah sesuatu yang afdal. Ini hukum perinciannya. Kalau hukum secara umum, diakhirkannya salatul isya adalah sesuatu yang lebih utama, al-afdal. Ta'khiruha afdal. Mengakhirkan salatul isya sesuatu yang lebih utama. Awal waktiha, awal pertama kali waktu salatul isya, artinya telah masuk salatul isya, min maghribi syafaqil ahmar ila thuluthil laili ala qawlin. Ini yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di alaihi rahmatullah. Awal waktu salatul isya adalah ketika rona merah di langit dunia telah hilang. Karena kalau kita perhatikan, awal-awal matahari terbenam akan ada rona-rona merah masih di langit-langit dunia. Ketika hilang sama sekali, sudah gelap gulita langit dunia ini, maka itulah artinya masuk waktu al-isya, awal waktu al-isya. Sampai kapan? Khilaf di kalangan para fuqaha. Yang dibawakan oleh beliau, ila thuluthil layli alal qawl, sampai sepertiga malam terakhir. Jadi dari awal waktu tersebut, hilangnya rona merah, sampai sepertiga malam terakhir, jam 3 atau jam setengah 4, itu adalah waktu dari sholat al-isya, ala qawlin. Ini merupakan satu pendapat dari kalangan fuqaha, a'immah al-fuqaha. Was-sahih, kata beliau, dan yang benar, ar-rajih, pendapat yang lebih kuat, annahu ila nisfihi, ila nisfil lail. Yang benar pendapat yang rajih, yang lebih kuat adalah waktu salatul isya sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Artinya sudah ketika sudah lewat tengah malam, maka waktu salatul isya telah habis. Sehingga ini menjadikan faedah penting bagi kita untuk tidak bermudah-mudahan dalam mengakhirkan waktu al-isya ketika ada jamaah di masjid atau beberapa perkumpulan muslimin ingin mengakhirkan, ingin mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengakhirkan pelaksanaan salatul isya secara berjamaah, maka yang mereka harus perhatikan adalah sebelum nisfil lail, sebelum pertengahan malam. Kemudian faedah yang berikutnya, apa yang berkaitan dengan waktu salat al-fajr. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di alaihi rahmatullah, annahu yustahabbul ighlasu bil fajr. Disunnahkan, disukai oleh Nabi alaihi salatu wassalam melakukan salatul fajr dalam keadaan langit dunia masih gelap gulita. Karena seperti yang kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu, ada khilaf, perselisihan di kalangan para fuqaha bahwasanya al-fajr ini lebih afdalnya, lebih utamanya dilakukan pada saat matahari sudah mulai atau cahaya di langit sudah mulai terang. Sebelum matahari terbenam tentunya. Sebelum matahari terbit tentunya. Takkan tetapi ketika akan mendekati terbitnya matahari tersebut, sudah ada cahaya-cahaya yang menunjukkan bahwasanya as-subuh akan berakhir, akan terbitnya matahari. Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat Al-Hanafiyah, madhab Al-Hanafiyah yang memiliki yustahabbu ta'khiruha jiddan. Ini apa yang ternukil dari madhab mereka. Seperti di dalam karya-karya madhab Al-Hanafiyah, Bada'i Us-Sana'i, begitu pula Fathul Qadir dan yang selainnya. Yustahabbu ta'khiruha jiddan. Sangat disunnahkan untuk mengakhirkan, melaksanakan sholat al-fajr secara berjamaah sampai sampai langit dunia sudah agak terang. Maka pendapat ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang kurang kuat, karena Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa melakukan sholat al-fajr khususnya pada saat langit masih gelap, al-ghalas, seperti yang ternukil dalam riwayat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala huma ini. Dan telah kita sebutkan, tentunya mereka madhab al-Hanafiyah memiliki dalil yang telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Akhirkanlah salat al-fajr yang kalian lakukan karena itu akan mendatangkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Dan telah kita jelaskan wajhul jama' baina ar-riwayatain atau baina al-haditsain dalam pertemuan yang telah lewat. Terakhir yang berkaitan dengan riwayat ini, saya nukilkan ucapan Al-Allamah Al-Faqih Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika beliau mengucapkan, yuhadditsu Jabir anil awqat allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha. Dalam riwayat ini Jabir ibnu Abdullah menjelaskan tentang kapan waktu dilaksanakannya salat-salat wajib ketika beliau hidup. Dan ini merupakan bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada umat beliau. Tibyanan linnas, untuk mengajarkan kepada manusia. Wa kana sababu dzalik, kata Syekh Al-Utsaimin, dan sebab kenapa Jabir ibnu Abdullah menjelaskan hal ini lagi kepada para tabi'in, karena Jabir ibn Abdullah memiliki halaqah yang dihadir oleh para tabi'in. Kenapa hal ini diulangi oleh Jabir ibn Abdullah? Sebabnya adalah, kata beliau, annal hajjaj ibn Yusuf, al-hajjaj ibn Yusuf, qadim al-Madinah. Beliau memasuki kota al-Madinah, kota Nabi SAW, pada tahun ke-74 Hijriah. Hajjaj ibn Yusuf memasuki kota Al-Madinah pada tahun ke-74 Hijriah. Amiran alaiha min qibali Abdul Malik ibn Marwan. Yang mana Al-Hajjaj ibn Yusuf memimpin, menjadi gubernur di kota Al-Madinah. Menjadi penguasa yang harus dihormati, yang harus ditaati, walaupun dalam perjalanan kekuasaan dia, dia memiliki kedzaliman-kedzaliman yang luar biasa. Yang mana di antara salah satu kegiatan yang diperintahkan oleh Al-Hajjaj, yang mana beliau adalah penguasa yang diutus oleh khalifah ketika itu, Abdul Malik ibn Marwan. Apa kegiatan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj? Ja'ala yu'akhirus shalah. Beliau adalah seorang penguasa yang memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin di kota Al-Madinah untuk mengakhirkan salat. Jadi imam-imam masjid semuanya dihadapkan di hadapan Hajjaj ibn Yusuf dan diperintahkan untuk mengakhirkan salat-salat wajib. Sehingga pada perjalanan kekuasaan dari Al-Hajjaj ibn Yusuf, banyak sekali kaum muslimin yang melupakan awal waktu dari salat-salat lima waktu, dari salat subuh, dari salat zuhur, al-asr, al-maghrib dan al-isya. Sehingga sa'alan nasu Jabiran anis salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fabayyana lahum. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, manusia kaum muslimin ketika itu menanyakan kepada Jabir ibnu Abdullah yang masih hidup di masa Al-Hajjaj ibnu Yusuf, ingin mengetahui sebenarnya apa hakikat dari salat-salat yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, apakah seperti ini, yaitu di akhir-akhir waktu, salat fajar di akhir waktu, begitu pula salat zuhur di akhir waktu mendekati sore hari, salat al-asr mendekati terbenamnya matahari, salat maghrib mendekati malam yang telah gelap gulita, dan begitu yang seterusnya. Maka Jabir ibn Abdullah menjelaskan kepada mereka bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf, yaitu afdaliyah yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam, keutamaan tatkala beliau menunaikan salat-salat wajib di awal waktu. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, hadis yang berikutnya, hadis yang keempat atau yang ke-47 dari silsilah al-musannif alaihi rahmatullah, berkata an Abi Minhal Sayyar ibn Salamah, dari Abu Minhal Sayyar ibn Salamah atau ibn Salamah. Abu Minhal Sayyar ibn Salamah adalah seorang fiqah. Beliau dari kalangan tabi'in yang wafat pada tahun ke-129 Hijriah. Abu Minhal Sayyar ibn Salamah. Qala, beliau berkata, dakhaltu ana, aku pernah berziarah, wa abi, dan ayahku, ala Abi Barzah al-Aslami. Berziarah kepada Abu Barzah al-Aslami, beliau dan ayahnya. Abu Barzah al-Aslami, nama beliau adalah Nadlah ibn Ubaid. Di dalam riwayat lain, nama beliau adalah Nadlah ibn Abdillah. Nadlah nun, dad, lam, tak marbutah. Beliau mengikrarkan keislamannya di awal-awal dan mengikuti Fathu Khaybar dan Fathu Makkah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abu Barzah al-Aslami wafat pada tahun ke-65 Hijriah. Maka ketika Abu Minhal Sayyar ibn Salamah bersama sang ayah berziarah kepada Abu Barzah, yakni Nadlah ibn Ubaid, qala lahu abi, ayahku bertanya kepada Abu Barzah, kaifa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah, bagaimana dahulu Nabi alaihi salatu wasallam menunaikan salat-salat wajibnya. Jadi yang ditanya langsung adalah murid dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dari sinilah kenapa kita sebagai kaum muslimin hendaknya selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada pemahaman a'immatus salaf wa ala ra'sihim ashabun nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Kenapa kita selalu kembali kepada pemahaman salaf, pemahaman sahabat, pemahaman khulafa ar-rasyidin dan yang selain mereka? Karena mereka melihat langsung bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan, merealisasikan syariat ini. Mereka menyaksikan secara langsung kapan Nabi alaihi salatu wasallam salat subuhnya, kapan Nabi alaihi salatu wasallam salat zuhurnya, bagaimana cara Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah, bagaimana cara Nabi alaihi salatu wasallam menunaikan zakatnya, zakat fitrah. Dan yang semisalnya dari amalan-amalan ketaatan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak hadis, sekian banyak riwayat-riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam langsung beliau ajarkan kepada sahabat-sahabat beliau tanpa ada perantara. Kalau kita dengan beliau alaihi salatu wassalam jaraknya sangat jauh, 1439 tahun setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam ke kota Al-Madinah. Jadi perantara yang jauh ini harus kita jadikan sebagai tolak ukur bahwasanya ilmu yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam itu dinukilkan terus-menerus, bersumber dari nukilan-nukilan para salaf, nukilan-nukilan para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wardahum, sehingga kita tersadar ketika ingin memahami sebuah hadis, sebuah riwayat, ataukah mungkin sebuah ayat yang tafsirannya bisa dibawa ke sana ke sini, kita akan tersadar siapa kita. Kita tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Jangankan Nabi, Imam Ahmad, a'immah al-arba'ah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah, kita tidak pernah melihatnya. Maka bagaimana kita bisa menjadikan pemahaman kita, logika kita sebagai sebuah acuan dalam menafsirkan ayat Allah, dalam menafsirkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika datang sebuah tafsiran dari sahabat, kita acuhkan begitu saja, kita lalaikan begitu saja, tidak kita perhatikan. Maka ini adalah satu hal yang salah, karena sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat secara langsung amaliyah yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di suka dan dukanya beliau alaihi salatu wassalam. Maka melihat keutamaan para salaf, melihat keutamaan para sahabat, di antaranya adalah Abu Barzal Aslami, Abu Minhal Sayyar Ibnu Salamah, dan ayahnya berziarah mengunjungi rumah sahabat tersebut dan bertanya, kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan salat-salat wajibnya. Faqal, maka Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu ardhah mengatakan, kana yusalli al-hajira allati tad'unaha al-ula hina tadhadu asy-syamsu. Beliau akan masuk di sini penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan waktu kapan Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan salat-salat tersebut. Pertanyaan yang disampaikan kepada ayah dari Abu Minhal yang disebutkan oleh Syekhul Utsaimin, ketika ditanya siapa nama ayah dari Abu Minhal, beliau mengatakan, lam yutarjamlah, belum ada saya dapati terjemah biografi dari sang ayah. Beberapa murid beliau ada yang mengatakan bahwasanya ayah dari Abu Minhal Sayyar adalah Salamah. Maka ditanggapi oleh Syekhul Utsaimin alaihi rahmatullah, belum tentu, karena bisa jadi nisbah ini kepada kakeknya. Seperti Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, apakah Ibnu Hanbal Hanbal adalah ayah dari Al-Imam Ahmad? Bukan. Maka tidak memastikan Ibn di kalangan bangsa Arab khususnya merupakan ayah. Salamah ini berarti ayah dari Sayyar. Zahirnya mungkin seperti itu, akan tetapi untuk memastikan Syekh Al-Uthaymin alaihi rahmatullah belum bisa memastikan, karena beliau telah mencari nama ayah dari Abu Minhal, akan tetapi belum mendapati siapa biografi dari ayah Abu Minhal Sayyar Ibnu Salamah tersebut. Maka Abu Minhal dan ayahnya bertanya kepada, atau ayahnya secara khusus bertanya kepada Abu Barzal Aslami, kaifa? Kaifa di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, ismu istifhamin alal kaifiyah, sebuah isim yang menunjukkan pertanyaan tentang bagaimana. Tapi maknanya, kata beliau, bima'na mata. Maknanya dalam pertanyaan ini secara khusus, kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salil maktubah, kapan Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan salat-salat wajibnya. Kenapa hal ini diucapkan atau dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin? Karena banyak sekali takwilan yang mengarah kepada cercaan, menjelek-jelekkan, menyudutkan mereka para tabi'in, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak memahami lughah. Ya subhanallah, padahal mereka orang Arab, tapi ada saja cercaan kepada mereka. Jangankan kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada Nabi alaihi salatu wasallam, musyrikin dan kuffar secara langsung dia adalah sahir majnun, dia adalah orang yang gila, dia macam-macam. Ini Nabi alaihi salatu wasallam. Maka terlebih pengikut-pengikut beliau alaihi salatu wasallam pastinya tidak akan lepas dari yang namanya celaan dan ejekan atau hardikan-hardikan kepada mereka. Maka kaifa ini bermakna mata, kapan Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan salat al-maktubah. Apa yang menunjukkan hal ini? Bidalil jawab, kata Syekhul Utsaimin. Yang menunjukkan hal ini adalah jawaban dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika beliau menjawab satu persatu waktu salat duhur, waktu salat asar, waktu salat maghrib, dan waktu salat al-isya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang disebutkan oleh Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika ditanya kapan saja waktu yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam melaksanakan salat lima waktu. Yang pertama kata beliau, kana yusalli al-hajir, adalah Nabi alaihi salatu wasallam, kita akan membahas secara global, perinciannya akan ada pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala, adalah beliau melaksanakan salat adz-dzuhur allati tad'unaha al-ula, yang kalian sebut sebagai al-ula. Nanti insyaallah akan kita jelaskan kenapa bangsa Arab dulu menyebut salatul dzuhur dengan lafadz al-ula. Hina tadhidu atau hina tadhadu syamsu, ketika matahari telah tergelincir, yakni zawalu syams. Wa yusalli al-asr, dan beliau alaihi salatu wasallam melakukan salat al-asr, thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah wa syamsu hayyah, ketika seseorang telah kembali dari rumahnya yang berada di ujung kota al-Madinah dalam keadaan matahari masih sangat terang. Wa nasitu maqala fil maghrib, kemudian kata Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang ini menunjukkan ketawaduan dan kejujuran yang dimiliki oleh seluruh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Wa nasitu maqala fil maghrib, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa haya yang dimiliki oleh tabiat dasar dari manusia. Aku lupa kapan beliau alaihi salatu wassalam melakukan salat al-maghrib. Ini tafsiran yang pertama. Yang kedua, nasitu maqala fil maghrib adalah ucapan dari Abul Minhal, menunjukkan keutamaan seorang tabi'in, seorang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lupa apa yang telah dijelaskan oleh Abu Barzah pada waktu maghrib yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Insyaallah taala lebih terperinci akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya, dan yang lebih mendekati al-haq atau mendekati kebenaran ar-rajih adalah pendapat yang kedua, yang ini merupakan ucapan dari Abu Al-Minhal Sayyar ibnu Salamah. Wa kana yastahibbu ay yuakhiru min al-isha'i allati tad'unaha al-atamah, dan Nabi alaihi salatu wasallam sangat menyukai untuk mengakhirkan salatul isya, yang mana salatul isya ini disebut di tengah-tengah bangsa Arab sebagai al-atamah. Jadi ada nama-nama lain, nama-nama khusus yang dimiliki oleh bangsa Arab, seperti adz-dzuhur disebut dengan al-ula, al-isya disebut dengan al-atamah, yang insyaallah taala akan kita jelaskan apa makna dari al-atamah. Wa kana yakrahu an-naum qablaha, dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam membenci untuk seorang itu tidur sebelum waktu isya, yakni setelah salat maghrib, wal haditha ba'daha, dan beliau alaihi salatu wasallam juga membenci seseorang yang suka mengobrol, suka berbincang-bincang setelah waktu al-isya. Wa kana yanfatiru min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, dan beliau alaihi salatu wassalam menyelesaikan salat al-fajr, salat al-ghadah, insyaallah taala juga akan kita jelaskan, beliau menyelesaikan salat al-fajr hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, ketika seseorang sudah mengetahui siapa di sampingnya. Gambaran secara umum, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam di masjid beliau alaihi salatu wassalam belum memiliki listrik seperti kita, belum ada penerangan kecuali mengandalkan cahaya-cahaya matahari. Wa kana yaqra'u bi sittina ila mi'ah, dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam melakukan bacaan pada salat al-fajr tersebut di satu rakaatnya 60 sampai 100 ayat. Yang gambaran secara umum pada surah al-mursalat adalah terdapat 50 ayat. Jadi yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam lebih dari sekedar surah al-mursalat. Wallahu taala alamu bisawab. Insyaallah taala penjelasan secara rinci akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala.